Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, kedustaan itu tidak pantas digunakan untuk suatu keseriusan dan tidak pula dalam senda gurauan. Jika engkau mau, bacalah firman Allah Azza wa Jalla, Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Quran Surat At-Taubah ayat 119. Kemudian Abdullah bin Mas'ud berkata, apakah dalam ayat ini engkau dapati adanya satu keringanan bagi seorang pun untuk berdusta? Dinukil dari kitab Tafsir Ibnu Katsir, juz 2, halaman 525.